ora roh nyawane manggon ndi saiki ning ndi. Amane wong Islam kan nglatih huwa yuhyi napa? Huwa yuhyi wa yumiit. Amane kabeh ulama ndawaken sebuti niku Allah niku gadah asmaul husna terus kowe nak ndonga yo nganggo asmaul husna. Dadi misalnya kowe nyifati Allah ya Razzaq, zat sing maringi rezeki. Kowe ora usah mikir bisnis lagi prospek secara teori meyakinkan berarti saya akan dapat uang. Tapi nak lagi dekor sawah aras-arasen utang kae kabeh jatuh tempo seakan-akan ra bakal entuk rezeki ya ora entuk tenan wong ora iso nyifati Allah ya Razzaq. Sebetulnya ini faktor yang tidak penting semua. Kelemahan nem yo iso dadi kuat nek Allah ngersakno, kekuatan nem dadi lemah nek Allah melemahkan. Paham gitu terus tak late dadi urip. Kula nganti sakniki yo ora roh, kena apa aku diarani urip yo ora roh. Sebab urip apa yo ora roh. Mulane jare Sidina Ali kena aku pengen roh nek kowe makhluk. Apa kowe hal anta maujudun bimasyiati am bimasyiatik. Dadi Nabi Sayyidina Ali tadi debat mbek wong ateis bahwa manusia itu ingin menentukan dirinya sendiri. Sayyidina Ali tanya, "Fa antal an maujudun bimasyiatika am bimasyiati?" Sekarang tanggal lahir Anda yang menentukan tuh Anda atau Allah? Ya Allah, saya sendiri tidak ikut terlibat menentukan tanggal kelahiran saya. Kowe dhewe bapak iku sing nentokno Allah apa kowe dhewe? Nah, kowe dhewe kan milih bapak presiden, lha apa di bapak ra jelas? Utawa ning dunia kiai milih dadi anak kiai gedhe timbang anak kiai sing ora jelas. Saiki kowe milih bapak apa Allah sing milihno bapak? Ya Allah pokoke aku ora melok. Lah ya kowe tanggal lahir ya ora melok nentokno. Bapak ya ora melok nentok. Kok terus kowe nganggep iso nentokno iku piye? Akhire wong iku taslim nak panjang dunia iku namung kita sedanten namung napa? Makhluk. Lah wong nek iman ngoten niku oleh urip resmi disahno pangeran mergo dawuh Allah liyahlika man halaka ambayinati wa yahya man hayya napa ambayina sing oleh urip iku wong sing roh bukti bayinah kebenarane Allah Subhanahu wa taala. Lah iku mate Kanjeng Nabi sause didhirik nabi ngantos ila yaumil kiamah. Mbok goblok kaya apa? Mesti wis goblok banget lah. Iku bangsa pangeran iku Allah iku wis pinter. Wis rapati salat lah pokoknya tetep roh nek Allah iku pangeran. Nggih, mulane wong ra salat lah anggere tau kite bener iso ben neraka ya suwilah tetep sok ben swarga. Tanggale ra jelas taune kira wah ra jelas. Dadi kula nate maos teng kitab Imam Asy'ari itu kan pernah berpendapat wong iku imane kuat nak bil adillah. Dia punya logika kuat bahwa Allah itu wujud. Terus beliau mencontohkan satu ilmu mantek sing jlimet. Iku masyhur kan al-alam mutaghayyir wa kullu mutaghayyir hadis la budda mim muhtis. Alam iku rubah. Nek ana rubah berarti ana sing rubah. Nek ana sing rubah berarti alam iku mah keruwet, wae ruwet. Ruwet terus dia didebat. Kalau orang menemukan Allah lewat perdebatan begitu lalu imannya orang-orang desa itu piye? Carane ro Allah piye ora iso duwe logika tertata kaya Anda. Walhasil hasil survei, survei di pedalaman kampung-kampung. Secara kene mbone Gunung Kidul, mbone ndi sing beduwi-beduwi niku. Wong desa-desa niku ditakoki ternyata luwih cerdas timbang bayangannya Imam Asy'ari. Ya Arabi bima arafta rabbak. Kowe kok roh nak pangeran ana iku buktine apa? Wonge miso-miso. Jape nak al-ba'ratu tadullu alal ba'ir. Angger ana tletong ya ana sapine. Jape sederhana. Wa atharul aqdam ya dulu alal masir anggrono tipake delamaan berarti ana sing bar liwat artinya ana makhluk berarti ana holik dadi contohnya gampang anggrono tletong ana sabine anggrono tipake delamaan ana sing bar liwat iki disebut al ba'ratu tadullu alal ba'ir wa atharul aqdam ya dulu alal masir jadi Mama Sari wis ngene iku cukup iku wis dianggep iso napa mikir. Sesuai wong modern engkek moh muni sab lepang ana sabine terus muni ne nek ana sebab ana musabib. Wis rada modern iki anggar ana sebab. Sesuai modern menawa mergo kuliah ndekne dokter kan isin muni sebab musabab darani kausa prima mbol sak muni ngene wis pokoke sesuai walhasil akhire pokoke yo maknane muni kuwi paham nggih. Sana sing kiai muni musabibul asbab. Sing engkek-engkek muni kausa napa prima. Nak sing wis desa-desa sing anggere ana tletong sabine. Jadi soal hasil itu tapi intine padha. Intine padha nek alam iki ora berdiri napa sendiri.

Faham ya, terus tiang sing anti faham tertentu ya wasilah donga ning Allah Subhanahu wa taala. Sing iku ya donga, ya Allah hilangkan khurafat dan bid'ah dari bumi Indonesia. Sing ahli sunnah ya donga ning ngono. Ya Allah hilangkan faham. Semuanya donga. Iku nak mustajab kabeh piye ora roh kira usah takok. Kira usah takok. Lalu sikapnya Allah gimana, Gus? Lho, ora takok. Pangeran jebut takono, ya keben. Pangeran ya fa'alu ma yasha, pangeran Allah. Lalu Allah gimana? Ngambil sikap gimana lo? Pangeran la yusalu amma yafalu wa hum lapo yusalun. Pangeran ra iso mbok takoki. Walah takok. Sikapnya Allah gimana lo? Makhluk kok kurang ajar takok sikape Allah. Oh iya malah ra karu-karuan. Ya mergo umat Nabi sing goblok lan iku carane di tauhid iku bener. Mulane ketika Nabi aku ora kuwatir umatku iku musyrik. Kesausih ditunggoni Kanjeng Nabi, ditunggoni sahabat, ditunggoni ulama, niku kabeh diajari Allahu mukhalafatul lil hawadisi. Allahu sing kodim sing dhisik. Wong paling percaya kerelah mbok takoki kris iki gaweane sapa Empu Gandring. Berarti ana ngawitane. Angger ana kawitane ya ana guri-gurine. Lah Allahu sing kodim sing ora ana kawitane. Kris ana kawitane undhe iso nyebut empune alhamdulillah kok jenengan muni ana empune berarti ana kawitane. Nah ana kawitane berarti ora pengira. Lan kula seneng nek wonten tiyang mbah keris sing takoki ini mboten kula rawat rusak Gus alhamdulillah. Ijak nyifati barang anti kemuni rusak. Berarti melecehkan kan? Kalau melecehkan makhluk berarti bagus. Napa melecehkan makhluk berarti napa? Bagus. Sing repot nek gak ngelecehno blas. Wo iki barang abadi. Ilanglah balik nah bar saya kena singgungan itu wah itu parah itu sarap nak ni gumun kategori gumun parah kalau orang hukum itu musrik sarap mana itu sarap itu sarap parah nak ni gumun pun geleng terus kabeh Nabi diutus ngantos ulama niku marisi nopo watil kahujatuna atainaha Ibrahim nopo ala kami jadi kalau suwon sing ngaji kulo sing seneng kulo kudu terlatih argumentasi sing dadekno li'ilahi kalimatillah disebut nama kul falillahil hujjatul baligh.